ikatan cinta, ku tambatkan hati penuh marhama. Arungi bersama samudra dunia. Jika terhempas di lautan duka, tegar dan sabarlah tawakal padanya. Jika berlayar di sukacita, ingatlah untuk selalu syukur padanya. Terhempas di lautan duka, tegar dan sabar.